Wa ma arsalna min qablika ila rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Niki ayat rodok keren niki. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Takoko marang ahli zikir yen awakmu ora ngerti. Dados Allah niki mboten dawuh fas'alu ahlal ilmi. Takono marang wong sing ngerti ilmu mboten. Fas'alu ahla dzikri, takono marang sing ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, yen awakmu ora ngerti. Lek jenengan lali, ora ngerti dalan teng Tolong Agung, takon marang wong sing iling dalan teng Tolong Agung. Tapi sing kita lampahi sakniki mboten ngoten. Takok marang wong sing ngerti. Allah fas'alu ahla dzikri, takok marang sing ahli iling. Lek awakmu ora ngerti dalan ning Tolong Agung, takono marang wong sing iling dalan ning Tolong Agung. Dawuh Allah ngoten. Dadi niki wonten kawula sing iling kalih Gusti Allah. Dados Allah dawuh fas'alu ahla dzikri, takono marang wong sing iling, ahli iling. Lha niki wonten kawula sing iling terus kalih Gusti Allah. Berarti ngerti kabeh. Mergo Gusti Allah niku sing gawe sembarangane, lek enek wong sing iling Gusti Allah mesti iling sembarangane. Ditenane ngoten mawon. Ini niki kenging napa to wong niku kok kudu iling kalih Gusti Allah? Kenging napa? Ngertos napa mboten? Kersane wong niku mboten patek rugi. Mergo Allah dawuh tengene surat Al-Asr niku Allah nate sumpah. Wal asri demi masa. Niki sumpahe rada ngeri. Damel wal asri demi masa. Kenging napa mboten wasolati demi salat mboten ngoten. Tapi wal asri demi masa. Lek cara kula wong Jombang, masa niku wonten telu. Masa lalu, saat ini dan yang akan datang. Innal insana sak temene kabeh menungso iku lafi khusrin yakti tetep ing dalam kerugian. Berarti kesimpulannya menungso kabeh menungso mesti rugi. Innal insana sak temene kabeh menungso teng mriku wonten khobar ditambahi iku lafi khusrin yakti tetep ing dalam kerugian. Rugine menungso kapan? Masa telu-telune niki wau. Ora gemen-gemen Gusti Allah niku. Masa telu-telune rugi kabeh. Dados wonten kawula niku sing rugi teng masa lalu, rugi saat ini dan rugi yang masa yang akan datang. Sak lawase menungso tetep rugi. Pun kesimpulane ngoten. Masa lalu menungso rugi. Rugine napa? Contoh kerugian masa lalu niku menungso Gusti Allah sampun dadosaken menungso ahli swarga, penduduke swarga. Nanging nglakoni kesalahan didukno tenggene dunya. Niku rugi napa mboten kira-kira? Rugi. Contoh kerugian saat ini nggih pun jelas-jelas rugi. Pun Kanjeng Nabi pun didamel masa lalu tapi awake urip tenggene saat ini rugi ora menangi. Lah masa yang akan datang niki wonten masa teng kubur, masa teng hisab, teng neraka kalih teng swarga. Berarti Allah sumpahin damel wal asri demi masa niki wau mesti wonten wong rugi tenggene swarga. Lho ampun rumangsa swarga iku enak tok mboten, wah nyatane enek wong rugi. Napa wong rugi tenggene swarga? Wonten wong niku cukup mlebu swarga tok. Niku rugi. Rugine napa? Mboten kepanggih kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong wis sak panggonan ngenten niki ora ketemu. Niku rugi napa mboten kira-kira? Rugi. Wonten wong sing pun kepanggih Gusti Allah, kepanggih Kanjeng Nabi, tapi dereng saged omong-omongan. Niku rugi, wis ketemu kok ora omong-omongan. Pun omong-omongan kalih Kanjeng Nabi dereng kepanggih kalih Gusti Allah. Pun kepanggih kalih Gusti Allah dereng dereng saged omong-omongan. Wonten kawula niki sing rugi atik banget. Pun mlebu swarga, pun kepanggih kalih Kanjeng Nabi, nggih pun omong-omongan. Pun kepanggih lan omong-omongan kalih Gusti Allah, tapi tasih rugi. Keranten dereng angsal ridhone Gusti Allah. Lho niki nggih wonten kok. Mboten kawula niku sing pun omongan kalih Kanjeng Nabi tapi mboten saged kepanggih Gusti Allah. Menawa saking senenge selawat sampai lali zikir. Saking senenge selawat sampai lali zikir. Saking senenge selawat sampai lali zikir. Lha niki nggih wonten ngenten niki kok. Saking senenge selawat gitu, bentino selawat selawat. Tapi lali ora zikir. Wonten sing pun mlebet swarga tapi ora omong-omongan, ora ketemu kalih Kanjeng Nabi. Niku nggih wonten. Saking senenge lafadz selawat sampai lali karo Kanjeng Nabi. Saking senenge lafadz selawat sampai lali karo Kanjeng Nabi. Saking senenge lafadz selawat sampai lali karo Kanjeng Nabi. Niku nggih wonten kok ngonten niku. Niki kerugian-kerugian sing mboten saged dihindari. Dadi masa lalu menungso nggih rugi, saat ini menungso nggih rugi, yang akan datang menungso tetap rugi.